نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan pada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Hadis Aisyah radhiyallahu anha pada bab nawaqid al-wudu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu khaytun أو رعاة أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asabahu khay'un, barang siapa yang muntah, aw ru'afun atau mimisan, yakni keluar air, keluar darah dari hidung. Ru'af yakni mimisan atau keluar darah dari hidung. Aw qalatun, qalatun yakni makanan atau minuman yang keluar sampai ke mulut, tapi biasanya tidak kemudian keluar dari mulut kita, keluar ya muntah. Baik, ya, keluar dari perut ke mulut, kemudian keluar lagi. Baik, muntah. Jadi qalat yakni makanan atau minuman keluar tapi sedikit, tak banyak, semacam muntah. Ini dinamakan qalat. Disebut qalat. Au madyun atau madi. Madi yakni cairan yang keluar dari kemaluan atau dekar disebabkan karena syahwat berwarna putih bening, encer, licin, ya, berbeda dengan mani. Ya, karena keluarnya mani tanpa rasa nikmat. Palian farid, siapa yang terjadi padanya muntah atau mimisan atau seterusnya, kalian tarik, hendaknya dia berpaling dari sholatnya. Hal yatawadha, lalu berwudu. Thumma liyadni ala salatihi, kemudian melanjutkan salatnya. Wa huwa bidzalika la yatakallam, dan ia tidak berbicara, tidak bercakap-cakap. Yani bila seseorang di dalam salatnya muntah atau ada qalat, pergilah dari salatnya dan berwudu tanpa bercakap. Setelah berwudu, kembali ke salatnya, melanjutkan salatnya, tidak membatalkan salatnya. Akhrajahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah, wa dha'afahu Ahmad wa ghairuhu, dan dhaifkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan yang lain. Baik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hari ini terdapat beberapa hal seperti yang tadi kita dengar, baik wa'af, falas, dan nadi. Nah, apakah hal-hal itu membatalkan wudu atau tidak? Hadis ini seperti yang antum dengar, hadis yang dhaif, Imam Ahmad rahimahullah membaikkan, para ulama membaikkan, termasuk Al-Albani rahimahullah membaikkan. Oleh karenanya hadis ini dapat menjadi hujjah di dalam bab nawaqid al-wudu, pembatal-pembatal wudu. Sehingga kita melihat, kita tengok hadis-hadis yang lain, kita tengok ayat atau dalil yang lain, maka di sini pada hadis ini disebutkan nadi. Nah, apakah wudu batal dengan sebab keluarnya nadi? Naam, ya, wudu batal disebabkan keluarnya nadi. Dan ini merupakan ijma' para ulama rahimahullah. Setelah kita baca sebagian hadis tentang nadi, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, karena beliau seseorang yang sering keluar nadi, maka Nabi SAW menyuruh dan memerintahkan beliau untuk berwudu. Sehingga keluarnya nadi adalah naqid min nawaqid al-wudu, termasuk pembatal wudu. Kemudian qaid ru'af dan qalat, muntah atau keluar darah dari hidung, mimisan atau qalat, keluar makanan atau minuman sedikit dari dalam perut kita, ke mulut kita. Ini semuanya qaid ru'af dan qalat, ada dalil yang sahih dan sharih, sahih dan jelas dan tegas, yang menunjukkan batalnya wudu karena tiga hal yang kami sebutkan. Sehingga wallahu a'lam, ya, perkara-perkara tadi, hal-hal tadi tidak membatalkan wudu. Muntah tak membatalkan wudu, wa'af tak membatalkan wudu, qalat juga tak membatalkan wudu. Nah. Kemudian juga wallahu a'lam terkait melanjutkan sholat, bagi orang yang batal wallahu a'lam, maka dia membatalkan sholatnya dan dia mulai dari awal. Dia membatalkan sholatnya kemudian mulai dari awal, tidak membatalkan sholatnya kemudian melanjutkan lagi dan melanjutkan yakni tanpa mengulang dari awal. Karena adik ini dhaif, tak dapat menjadi hujjah dalam bab ini. Sehingga ulang ulang, tetap dia batal sholatnya dan mengulangnya dari awal. Berikutnya, hadis Jabir bin Samurah. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. Dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه رضي الله رضيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو seseorang bertanya kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم, apakah saya berwudu karena makan daging kambing? قال إن شئت, dia mengatakan kalau kamu mau. Nah, kamu nak wudu disebabkan makan daging kambing, silakan. Silakan. Wudu. Ala tawaddau min luhumil ibil? Sahabat itu kembali bertanya, ya Rasulullah, apakah aku berwudu disebabkan makan daging unta? Qala na'am, gimana kan dia? Berwudulah disebabkan makan daging unta, karena makan daging unta. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ikhwan fil din rahimakumullah, pada hadis ini Nabi SAW menerangkan dan menjelaskan kepada kita hukum makan daging unta dan hukum makan daging kambing dari sisi apakah membatalkan wudu atau tak membatalkan wudu. Beliau sallallahu alaihi wasallam membedakan antara daging kambing dan daging unta. Daging kambing seseorang tidak diwajibkan berwudu karena makan daging kambing. Namun bagian ulama seperti Imranullah mengatakan sunnah, disunnahkan, yustahabbu, disunnahkan berwudu karena makan daging kambing atau yang lain. Ada pun makan daging unta, maka wajib berwudu karena makan daging unta. Dari hadis ini, ulama rahimahumullah berkesimpulan bahwa makan daging unta merupakan salah satu pembatal wudu. Makan daging unta adalah salah satu pembatal wudu. Orang yang makan daging unta wajib berwudu karenanya. Ikhwani fi din rahimakumullah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk makan dari semua daging yang dimasak. Kemudian di akhir masa-masa beliau, beliau mewajibkan untuk berwudu dari daging unta saja, daging yang lain tak wajib. Namun kata Ibnu Qayyim sunnah. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Jabir atau dari sahabat yang lain, kana akhira al-amraini min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan akhir al-amrayn min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massat an-nar, adalah yang terakhir dari perintah Rasulullah atau yang terakhir dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan wudu, tak wajib berwudu lima sekenar dari daging yang dimasak. Di sini disimpulkan seperti yang tadi kami sebutkan, daging unta adalah pembatal wudu dan wajib seseorang berwudu karena makan daging unta. Adapun daging-daging yang lain maka tak wajib berwudu, namun sunnah baginya berwudu. Ini sekali lagi yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Adapun hikmah, kenapa? Wallahu a'lam. Kenapa daging unta membatalkan wudu? Wallahu a'lam. Hikmahnya kita tak tahu. Sebagian ulama mengatakan di situ ada tabiat yang panas, ada kuah syaitaninya sehingga dibandingkan dengan wudu. Hadis berikutnya, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Akhrajahu Ahmad والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح شيء في هذا الباب. رسالة أبو هريرة رضي الله عنه يبركته له رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبه من وصل ميتا فليغتسل. Siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi. Waman hamalahu falyatawadda. Dan siapa yang membawa mayit maka hendaknya dia berwudu. Akhrajahu Ahmad, hadis riwayat Ibnu Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi, dan beliau menghasankannya. Kepala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan la yasihhu syai'un fi hadha al-bab. Tidak ada sesuatu pun yang sahih dalam bab ini. Yani Imam Ahmad rahimahullah berpendapat bahwa tidak sahih, tidak ada sesuatu yang sahih dalam bab ini. Wallahu a'lam. Namun ulama yang lain menghasankan hadis ini semacam Al-Tirmidzi rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyebutkan dalam kitab Al-Zidus Sunan sanad-sanad hadis ini, 10 sanad. Syekh Al-Albani rahimahullah juga menguatkan hadis ini seperti dalam kitab Ahkamul Janain. Dan beliau menguatkan hadis ini. Ini saya beliau menyampaikan menghasankan hadis ini. Alakulihan hadis ini hadis yang sabit, hadis yang kokoh, dan hadis ini dapat menjadi hujjah. Hadis ini boleh menjadi hujjah dalam hukum syar'i. Pada hadis ini disebutkan bahwa seorang yang memandikan mayit, memandikan jenazah, kalau dia tawadhu, dia pun wajib mandi setelah itu. Wa man hamalahu, dan seorang yang membawa jenazah, mikul jenazah, maka wajib berwudu. Naam, di sini ada perintah yang pada asalnya bermakna wajib. Kalau begitu, seolah-olah membawa jenazah dan memandikan jenazah merupakan pembatal wudu. Akan tetapi ulama menerangkan hadis ini tidak memberikan hukum wajib. Hadis ini tak memberikan hukum wajib. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa perintah ini hanya mustahab, perintah sunnah. Anjuran ini anjuran sunnah, bukan wajib. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat dari seorang sahabat, yaitu Sayyid Mambas, mengatakan, "Nahna usirul mayyit, wa minna man yagtasil, wa minna man la yagtasil." Qala radhiyallahu anhu. Kami dahulu memandikan mayit, lalu setelah itu sebagian kami mandi, sebagian lagi tak mandi, yang lain tak mandi. Kemudian juga ada hadis yang lain dari Ma'bas, Nabi bersabda, "Laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghusl." Tak ada kewajiban mandi disebabkan kalian memandikan mayit. Nah, dari beberapa hadis yang kami sebutkan menunjukkan bahwa memandikan mayit bukan pembatal wudhu. Membawa atau memikul mayit bukan pembatal wudhu. Ya, namun itu adalah penyebab sunnahnya berwudu atau mandi. Ya, disunahkan berwudu atau mandi tidak diwajibkan. Allah ma'am. Hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu anna fil kitab radhiyallahu anhuma أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك مرسلا وصلى النسائي وابن حبان وهو معلوم من عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه anna fil kitab alladhi bahwa dalam surat atau kitab yakni surat alladhi katabahu Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulis di Amr bin Hazm untuk disampaikan kepada Amr bin Hazm terdapat di sana sabda Rasul la yamassa al-Qur'ana illa tahir. Janganlah seorang menyentuh Qur'an kecuali dalam keadaan suci. La yamassa al-Qur'ana illa tahir. Janganlah seorang menyentuh Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Riwayat Malik. Mursalan. Dan secara mursal yakni tidak yakni seorang tabi'in menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda demikian mursal. Wasalahu Nasai wa Ibnu Hibban, sementara Nasai dan Ibnu Hibban meriwayatkan hadis ini secara mausul yakni bersambung tidak mursal. Wa huwa ma'lul, Ibnu Hajar mengatakan hadis ini ma'lul, ada illah. Namun disebutkan dalam Subulus Salam bahwa sesungguhnya hadis ini sahih, yakni tak ma'lul. Ma'lul yakni ada illah, ada penyakitnya, ada kelemahan. Namun dalam Subulus Salam syarah Ulul Maram menunjukkan bahwa hadis ini sebetulnya sahih. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala keliru atau salah dalam menghukumi ma'dul karena kekeliruan beliau dalam memahami sebagian riwayat hadis rawi hadis. Demikian pula Al-Imam Al-Albani rahimahullah juga menguatkan ini dalam Irwa'ul Walil dan yang lain. Dia mengatakan hadis ini sahih. Demikian pula beliau menjelaskan bahwa Imam Ahmad dan Ishaq umrahu ya Imam Ahmad rahimahullah dan Ishaq juga menguatkan hadis ini. Sehingga dengan demikian bahwa beberapa ulama menguatkan hadis ini dan mensahihkan hadis ini. Wallahu a'lam. Pada hadis ini diterangkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Alla yamassal Qur'ana illa tahir." Agar jangan menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali seorang yang suci. Mana orang yang suci di sini? Pada hadis ini, wallahu a'lam, termasuk suci dari hadas. Al-akbar wal-aswar, hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar sebenarnya menjunub. Janabat, hadas kecil, yakni karena buang angin, kentut, atau yang semacamnya. Hal ini seperti yang dipahami oleh para ulama, di antaranya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, di mana disebutkan dalam kitab Irwa'ul Walil bahwa anak beliau Mus'ab ini ketika itu menggaruk-garuk tubuhnya. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "La'allaka masassa dzakara." Mungkin engkau menyentuh kemaluanmu, menyentuh zakarmu. Maka kata Mus'ab, ya benar. Sehingga Mus'ab radhiyallahu anhu menyuruh dan memerintahkan putranya yaitu Mus'ab untuk berwudu terlebih dahulu. Ya. Sebelum menyentuh Mus'ab, agar berwudu terlebih dahulu. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah dan Ishaq rahimahullah juga berpandangan agar tidak mushaf kecuali dalam keadaan suci dari hadas. Wallahu'alam, ini pendapat yang lebih kuat. Bagian ulama membolehkan menyentuh mushaf tanpa wudu bagi mereka yang berhadas. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini di masa ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Muqbil rahimahullah. Namun wallahu a'lam, yang lebih kuat bahwa menyentuh mushaf wajib bagi seseorang berwudu terlebih dahulu. Berdasarkan hadis ini, la yamassu al-Quran illa tahir, jangan menyentuh mushaf Al-Quran kecuali yang suci. Dan juga berdasarkan pemahaman sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ini kan juga itu yang dikuatkan oleh beberapa ulama semacam Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah 'ala kulli ahyanihi, rawahu Muslim wa 'allaqahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyebut-nyebut Allah, berzikir ala ihyanihi, di setiap keadaannya, di setiap waktu-waktunya. Ala kulli ahyanihi, di setiap waktu-waktunya. Hadis rawahu Muslim dan Al-Bukhari secara muallaq tanpa menyebutkan sanadnya secara lengkap dari bawah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW senantiasa berpikir. Yani beliau sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan berhadas, beliau tetap berpikir kepada Allah azza wa jalla. Namun berpikir dengan menyebut, mengucap zikir-zikir tersebut al-afdal, tentu dalam keadaan suci, dalam keadaan tak berhadas. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis, inni la uhibbu an al-qurlah illa ala tahara. Saya suka untuk tidak berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci dari hadas. Ini la uhibbu an adzkurullah, sebenarnya aku tidak suka berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci dari hadas. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yani beliau senantiasa berzikir, menyebut-nyebut Allah azza wa jalla dan yang berkaitan dengan itu dalam keadaan suci dari hadas. Jadi karenanya dulu beliau nak menjawab salam dalam keadaan beliau berhadas, maka beliau bertayamum terlebih dahulu, baru setelahnya menjawab salam. Nah, jadi di sini kita ambil suatu kesimpulan bahwa berzikir di setiap keadaan pada dasarnya boleh, walaupun dalam keadaan berhadas tak punya wudhu, boleh berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, karena Nabi SAW berzikir di setiap saat. Hanya saja afdal, lebih baik seorang berzikir dalam keadaan suci. Afdal, yang lebih baik seorang berzikir dalam keadaan suci. Hadis berikutnya, wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda akhrajahu Ad-Darqutni wa layyana. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama, beliau berhijama, wa shalla, dan salat, wa lam yatawadda, dan beliau tidak berwudu. Akhrajahu Ad-Darqutni wa layyana, dan beliau mendhaifkannya. Hadis ini seperti yang untuk melihat bahwa Ad-Darqutni rahimahullah mendhaifkan hadis ini, sehingga hadis ini secara sanad dhaif, lemah. Namun secara makna, ya, hadis ini secara makna yakni benar, dalam arti hijamah tak membatalkan wudhu. Hijamah tak membatalkan wudhu. Yakni keluarnya darah dari tubuh kita, entah dari badan kita, dari kepala kita, atau dari mulut kita, semuanya tak membatalkan wudhu. Karena kita tahu bahwa Rasulullah SAW dengan para sahabatnya di masa itu sholat dalam keadaan mereka terluka karena perang. Luka-luka karena perang. Bahkan sebagian sahabat dalam keadaan sholat dipanah. Beliau dalam keadaan sholat dipanah dan mengeluarkan darah. Lalu tetap melanjutkan sholatnya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa keluarnya darah dari tubuh tak membatalkan wudu. Kecuali keluarnya darah dari kemaluan atau dubur. Ya, keluarnya darah dari kemaluan atau dubur, Allahu a'lam, itulah yang membatalkan wudu. Ya, semacam yakni hadas-hadas yang lain yang keluar dari zakar atau dubur. Allahu a'lam. Baik, mahibati billah rahimahullah. Nampaknya kita cukupkan dulu sampai di sini bahasan kita. Insyaallah kita akan menyambutkan pada kesempatan yang lain. Apabila ada pertanyaan, soalan, silakan bila ditanyakan. Nah, Ustaz, barakallahu fik. Ustaz, yang dari hadis Abu Hurairah, ya, sesiapa yang angkat mayit harus berwuduk, ya. Itu maksudnya mayit tu sudah dikafan atau ataupun belum? Atau kedua? Ya, sudah dikafan atau belum, dua-duanya. Yang membawa mayit, maka dia berwuduk. Okay. Walaupun belum dikafan. Allahumma. Taib. Dan untuk hijama pula, bisa itu menjadikan satu maisha? Ya, maisha dengan hijama. Yani maisha yang tak baik, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan kasbul hijam khabith. Maisha atau penghasilan atau upah tukang bekam khabith, tak baik, tak bagus. Dan ketika sahabat diberi upah karena hijama, karena bekam, beliau mengatakan jangan kamu makan, kasihkan hewan atau ternak kamu. Ya. Sehingga seorang boleh berbekam, boleh membekam. Tapi upah dari bekam ini upah yang tak baik. Walaupun yang rajih bukan haram, ya tetap halal, tapi itu upah yang tak baik. Allahumma alam. Baik. Soalan terakhir, Ustaz. Afwan. Kalau seorang ibu mengandung, dan kalau anaknya di dalam perut mungkin sekitar 4 bulan atau 5 bulan sudah bernyawa, kan? Kalau bayi itu meninggal dan dikeluarkan, apakah mayat yang kecil itu harus dimandikan solat jenazah dan ditanam? Dan ditanamkan itu di kubur kaum muslimin atau di mana-mana saja? Ya. Kalau sudah bernyawa, ya, dari kuburan sudah bernyawa, maka diperlakukan sebagaimana jenazah yang lain, ya, dimandikan, disolati, dikafani, dan dikuburkan di kuburan muslimin. Ya, dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan di kuburan muslimin, ditanam di kuburan muslimin. Dan selatu jenazah tu enggak perlu ikut waktu solat fard, eh? Apa ulangi? Solat jenazah? Solat jenazah itu enggak perlu didirikan setelah fard, solatul fard. Seperti mana di Singapura, selalunya orang awam kalau nak solat jenazah mesti mau tunggu selepas solat zuhur ataupun solat asar. Nah, solat jenazah kapan saja bisa dilakukan, kecuali tiga waktu, yaitu ketika terbit matahari, ketika matahari di tengah-tengah, ya, waktu sebelum zuhur, dan ketika matahari nah tenggelam. Selain itu kapan saja lakukan solat jenazah. Namun yang afdal, yakni menunggu semakin banyak yang menyolati. Sedikit boleh, satu dua orang boleh, namun semakin banyak, semakin ramai yang menyolati, akan semakin baik. Tidak harus, tidak wajib, tidak mesti setelah salat fardu. Allahumma. Baik, nah Ustaz, jazakallahu khair. Tidak ada soalan lagi. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.